pete sampai keras sedih. Ya gak mungkin dimakan diri lho sate. Hah? Baru waktu itu. Itu jangan kamu tolak. Kalau Ivan tadi ngasih dan kamu gak minta, jangan kamu tolak. Planning kamu gak semata-mata untuk diri kamu pribadi. Apa ya? Untuk tetangga kamu. Datang sudah dimasukkan di rumah. Banyak banget itu ya. Itu kalau disimpan pribadi berapa bulan baru habis itu. Ambil kerasan. Masukkan ada kubisnya, ada pisangnya, ada petainya, ada segala macamnya. Kasih tetangga satu pusat. Tepang, kasih, Masya Allah. Apalagi ngerti ini ustadznya ini sering keluar ini. Di kiri itu mesti. Ini ustadz ini. Ini banyak ini. Tidak ada ustadznya. Tanya mana ini? Oh, keluar kota. Sana. Oh, dinanti. Dinanti. Betul-betul dinanti. Atau pulangnya. Kenapa? Ini pasti jadi bagian dia lagi. Kemana dia tadi? Oh, ke Lumajang. Lumajang itu biasanya orang berdangi. Pada segala macamnya. Benar. Antum datang, antum pulang. Melirik datang. Bawahnya banyak banget ini. Buah apa ini? Mereka pura-pura gak ngerti kalau di rumah gitu. Entar lagi. Benar. Datang. Entah anaknya antum lebih abad dia tanya antum juga. Langsung anak antum itu. Itu dulu bekas lagi. Kasih. Assalamualaikum. Bulan. Ini dari hati. Masya Allah. Oh iya, terima kasih. Itu keluar. Siapa lagi? Dikasih. Semua dikasih. Masya Allah. Dan kebetulan yang ditunggu-tunggu mereka suka. Apalagi yang bisa ngelumajan, kan habis seneng ya. Main enak ya, kan ya. Nah, orang. Masya Allah ya. Pulang ke mertua. Mertuanya itu gimana? Ada apa di mertuanya itu? Kalau saya, Masya Allah. Mertua saya itu terus. Tempatnya toang, tempatnya telur asin, tempatnya sate. Gak apa ya sate lagi, aku pilih gawa. Bawang, telur asin, terasi, tempatnya ikan. Ikannya di asin. Tempat ini seru saya toang. Toang yang banyak. Itu bahkan pengalaman saya pribadi bahwa kalau itu begitu ngerti ngerti saya pulang nomor tua MS mereka itu oh cok lali terasi nih oh cok lali terasi nih tambahin terabang ya oleh api gimana ya kata lari ya ya kalau gemong namanya juga masyarakat kita gemong ya kalau gemong dia ayomi ya wis pulang nomor tua Brahman agak banyak sedikit. Masih betul-betul agak ikan asinnya. Ikan asin saya nanti saya enak. Ikan asin di belakang sini. Tangan di sini. Udah. Begitu datang ngerti bagi-bagi. Terasi. Terasi kan kecil gitu aja. Lama kan habisnya kan. Taruh gitu aja. Taruh. Brahman setengah kilo. Dua asin dua atau tiga. Iwa asinnya serapat. Terusak. Kasih. Itu luar biasa. Karena saya komentar, kok lama enggak ke Jawa Tengah? Oh iya, belum ada kesempatan. Masalahnya terasinya tak awet-awet. Saya khawatir terasinya habis, enggak kesana lagi nanti gimana sambil saya nanti enggak enak. Nanti aku terasinya enak, emang enak ya para komentar. Itu kesempatan. Sehingga membuat mereka semakin apa namanya lebih dekat kepada kita, semakin mencintai kita, semakin senang sama kita. Dan itu dia tahu upaya untuk bisa menarik mereka untuk senang pada dakwah yang mulia. Ya kalau tidak ikut tenang, taklim dan ngaji, paling tidak simpati. Dan bermanfaat. Ketika ada pihak-pihak luar yang senang dan selamat dan yang memunculkan kita dan segala macam, kita tidak usah capek-capek duduk di rumah yang manis, mereka yang maju. Mereka yang maju. Siapa bilang Pak Yai bilang itu? Salah itu. Ngawur itu. Ini Pak Yai nyuruh baik. Wah, cerita macam-macam. Bilang, oh, dia cocok maju. Yang manis. Mereka yang bakar dengan sendirinya. Itu secara real di masyarakat karena di masyarakat itu seperti apa yang disampaikan Rasulullah SAW dahadu batinan hadiah dan tentu harasan dalam perusahaan hadiah karena hadir itu betul untuk menghilangkan pertolongan kebencian, permusuhan, kebencian dalam hati. Dan juga saya katakan sama Anas bin Malik tadi, "Tabadalu bainakum fa innahu awaddu bima bainakum." Dan saya memberi kepada kalian itu lebih memunculkan rasa cinta, rasa kasih di antara kalian. Sehingga ada kalanya hadiah untuk meluluhkan hati seorang, ada kalanya hadiah untuk semakin menambah rasa cinta, rasa mahabbah, rasa ulfah di kalangan kaum muslimin. Barakallahu fiik. Hadza wa'dhu insyaallah. Ta'ala tinggal praktekkan saja. Antum-antum ini adalah orang yang mestinya harus bisa membuka dan mengamalkan sunnah ini. Tidak akan memasyarakat antum masing-masing. Karena antum adalah dia yang sangat dan paling disorot kenapa penampilan hantu, ya penampilan hantu itu cuma bikin mereka sepet memandangnya, sehingga cairkan, hilangkan, redam dengan perilaku yang baik, perilaku yang mulia, satu diantaranya dengan cara al-hadiyah. Apalagi hadiahnya istimewa gede itu, masya Allah, luar biasa. Nah, itu bagi-bagi roti satu pagi ini. Apalagi rotinya itu yang masya Allah, antum orang desa beli roti di Surabaya, di kupus khas Surabaya, Amanda, mana? Itu larang. Pak Ahmad minat dengan satu pak bagi-bagi tetangga depan harus kasih semuanya, samping belakang semua dikasih satu pak Amanda kafe. Wah, tak terlupakan itu, di tangan. Yes, gitu. Waduh, Pak, beli di mana nih Pak? Alhamdulillah, kenapa aja? Perangkinan, guna apa ya Pak? Luar biasa, yang kecil aja pengaruhnya luar biasa oleh yang lebih dapat. Apalagi ketika pas korban, atau bikin sebuah panitia korban, panitia korban masjid Abu Bakar As-Siddiq di Jorat. Masya Allah, kambingnya 60 ekor. Bisa ya dikurangi nolnya dari 6 bukan masalah ya 60 ekor atau jangan bagi-bagi taruh kasih 1 ekor 2 ekor karena sebab kamu punya masjid dilihat ini kok cuma 2 ekor 3 ekor teman satu kasih nah yang punya siapa dia punya siapa siapa bulan mereka ya ya tanggul 1 ekor. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa tu pak? Nih tak tambah satu ekor kurban untuk bapak semua dari Pak Bulan. Wah tambah luar biasa. Londongan satu ekor kambing. Semakin besar dia akan memberikan iman dan semakin terus bagi ikhlas akan semakin menambah rasa cinta yang terbaik. Dan terkait dengan masa luas akan semakin diluk pada. Menghormatian, memuliakan para guru, memandang antum dalam pandangan dua belah mata bukan sebelah mata. Baik, insya Allah ya. Silakan diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah hidup bermasyarakat akan semakin indah dengan prinsip hadiah. Insya Allah. Wallahu a'lam. Ada yang bertanya? Saya mau tanya tentang tadi pengasuh memberi. Wali santri memberi pengasuh pada saat putranya itu masih diasuh oleh dia. Sekarang kalau putranya itu sudah lulus, mungkin sebagai rasa terima kasih termasuk tidak nampak padanya unsur riswah. Kenapa? Anaknya sudah keluar, sudah lulus, sudah selesai. Riswah itu di sini mau dinaikkan apa namanya rakosnya ya sudah selesai, mau dikasih yang spesial sudah ada dari situ, itu insya Allah tidak masalah. Yang ketika wajah itu memberikan sesuatu kepada para pengajar, para pengasuh, setelah anaknya selesai lulus, itu menunjukkan sebagai bentuk rasa terima kasih, bentuk rasa cinta, rasa penghormatan, mahabbah, menjadi hubungan dan teman. Tidak ada tendensi riswah. Dalam insya Allah kita ditunggu. Ditunggu sama gitu ya. Ya boleh. Tapi sebab masalah mengurus-ngurus kalau dia harus berusaha sekali. Dan baiknya itu maunya Yeshua. Yang antum urus itu hak antum atau hak orang lain? Haknya antum. Iya, sebenarnya kan urus sih. Kalau bisa lulus, lulus itu lupa. Iya, berarti antumnya itu ya gak beres. Gak lulus tes. Gak lulus. Tapi kan dipermainkan itu benar-benar terus. Oh, tidak mungkin, tidak mungkin. Kalau sudah betul jawabannya, tidak mungkin katakan sama. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau saat tes langsung di lapangan, tes langsung bawa mobil atau mobil, mungkin dipermainkan. Saya katakan mungkin dipermainkan. Kayak mobil misalnya. Kalau maju kan paling gampang, yang paling susah mundur. Keretnya itu. Hah? Itu kan dikasih batas-batas merah gitu ya. Pinter, kalau aku gak melihat Pak Komisinya itu, kadang nakal dia. Jadi, belakang yang batas supaya itu bisa ada ke belakang, jangan sampai nyentuh itu, dipersempit apa deh. Atau gak ada. Awalnya kan nyoba pertama, udah menenggor itu. Atau yang pertama sebelumnya, sukses. Begitu itu, jenggol itu. Jangan dikit ya. Sentiman sama itu. Ayo, ayo, ayo. Kakinya sambil. Sambil dalam membutuhkan yang atas itu. Ayo, mundur, mundur, mundur. Kakinya seret. Gak ngerti ya tuh. Mundur, der, kena. Loh, kena. Saya nyetir. Ayo, lagi, lagi, lagi, lagi. Geser lagi, seret. Der, kena lagi. Itu kan lucu lagi. Kakinya itu ketika membutuhkan batas merah ini. Sempet banget ya. Jangan kalah. Tetap fungsi kan bisa. Itu mungkin nggak seubah, nggak seubah. Pernah kejadian. Saya pas bukan saya yang dites. Saya menyaksikan orang dites di Indonesia. Mobil. Memang orang ini grogi, grogi. Pakai sedan yang gitu. Tapi kan mobil sini gitu. Sempit noy, sempit noy. Kayak nggak bisa, nggak mungkin bisa dia. Kadar Allah dia lupa nggak pakai sabuk pengaman. Apa kaya dia? Oh, begitu dia starter, mundur, langsung, kan pakai suara gitu ya. Satu pengaman sudah dipakai, maju mundur aja. Kena satu dia sudah. Langsung down. Seperti itu, belakangnya, dibikin sempit. Mundur, ser, kena. Sekarang lu, menurut lagi. Jadi gini, saya ngomong-ngomong. Sebut lagi kaisan, kaisan. Nyata kursi gak pernah bisa. Gak seubah, pernah terjadi. Itu mungkin. Terus kalau latihan nomor tes tulis, nah mungkin. Kalau betul jawabannya itu gak mungkin nomor. Kalau gitu, bentuknya ya, ya terus nol. Tersik, ya lulus. Masuk sih. Siapa bilang sementara. Hah, di Surabaya begitu tak? Hah? Urusan namanya kayak apa? Tapi kita tahu tak? Ujian apa? UN, ujian nasional. Loh, itu kasus besar tuh ketika ketemu ada yang lulus suara dan segala macam. Kasus besar itu, bisa dipidanakan. Yang betul aja be. Itu orangnya enggak beres. Bukan institusinya yang membuat peraturan harus siswa, enggak orangnya enggak beres. Sebenarnya ada persoalan dia, sebenarnya terus tapi kita benar. Nah, maksud saya artinya itu kondisional. Berarti kan sukan tadi sesuatu yang mesti harus siswa. Maksudnya kayak apa harus sesuai itu? Kayak apa? Kalau dulu waktu kerjakan di dunia itu dikasih apa? Tanda terima gitu ya. Kalau enggak seperti itu, enggak akan dijahit ya. Mereka nanti jajan di depan. Aku ingat apa? Kalau kerjakan proyek. Oh, kerjakan proyek sana. Kalau enggak seperti itu, enggak akan dijahit. Maksudnya itu boleh bayar? Ya, kan banyak kalau banyak ya. Oh gitu. Oh, betul. bulan. Temen lah. Iya. Ternyata enggak kamu ngada-ngada gitu ya. Ada contoh yang paling gampang. Jadi pertanyaan itu real. Dan contoh yang harus sudah mengada-ngada. Contoh yang paling gampang. Misalkan langsung apa namanya di luar negeri. Saudi, di Yaman, punya kita banyak. Dikirim. Itu nyampang itu di Jakarta. Di mana nyalanya? Di Aceh Kai. Nyampang di sana itu di Aceh Kai. Itu kalau ngurus ke sana. Tuh urusan ini. Pajak bermalam. Kena per kilo biro. Semakin lama aku biarkan di gudang itu. Dia itu mendina. Sewa gudang mendina. Belum lagi ketika aku ngurus segala macamnya dibongkar kok ada yang masih praktikan kiranya komersil dan segala macam panjang itu urusannya. Ya kalau kayak gitu gimana? Prinsipnya katanya para ulama kalau itu untuk hak kita, paham ya? Maka bukan namanya rizq, bukan namanya suap. Ada yang mengatakan ini, ya. Ada yang mengatakan itu suap, tetapi dikarenakan kasusnya sangat kondisional diperbolehkan kita dengan itu. Mudah gitu. Nah jadi yang begitu ya kamu bayar sewa gudang dibayar, biaya cukai dibayar, semua dibayar supaya keluar kita tidak mudah. Kalau itu tidak mudah keluar tuh, atau berhutang atau biarkan dia itu bendino itu, terus kamu harus senang deh, tak apa-apa kan dia harus. Itu tahun depan kamu harus dia itu minggu sehari sekian per dikalikan 300 yang merusikan hari geblak semakin cepat sering terus. Kalau kemarin saya mengerul lancar sangat lancar di depan cuma kena suap dalam sehari 250 ribu. Luar biasa. Sembilan kapal 300 ribu, 3 kintal alhamdulillah, orang atas saya kata wah murah, lebih mahal nih mobilnya daripada ibunya. Allahu Akbar. Paham ya? Paham ya? Dari tadi kelewatan. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.